بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، kita memasuki kajian ketiga di mana pembahasan pada hari ini lebih banyak membahas tentang permasalahan-permasalahan atau topik-topik yang sering dijadikan alasan untuk melakukan penentangan kepada waliul amr, pemerintah kaum muslimin, di mana kasus-kasus ini tidak hanya terjadi di negeri kita saja, tetapi juga mengenai berbagai macam negeri di muka bumi ini, dari negeri-negeri muslimin yang ternyata hampir tak sebuah negeri pun yang selamat dari tindakan-tindakan penentangan secara terang-terangan. Bahkan pada sebagiannya terjadi penentangan dengan mengangkat senjata, menggunakan kekuatan fisik melawan pemerintah-pemerintah muslimin. Bahkan hal ini bukan hanya terjadi di era atau masa kita saja. Sejarah telah menuliskan sekian peristiwa terjadi, sekian bentuk penentangan dan upaya pelecehan, penjatuhan wibawa pemerintah yang sedang berkuasa, bahkan berkelanjutan pada pertumpahan darah antar sesama muslimin. Kalau pada akhir pembahasan saya menyebutkan hadis Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu yang secara zahir memberikan izin kepada kaum muslimin untuk melakukan upaya penggantian atau penentangan dan penggulingan terhadap penguasa yang telah divonis dengan kufur, kekufuran, kufrun bawah, kekufuran yang jelas, kufrun surah, kekufuran yang tidak lagi menyisakan kemungkinan-kemungkinan bahwa pemerintah tersebut masih dinyatakan sebagai pemerintah muslim. Dengan jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan ketika ditanya, "Afala nuqatiluhum ya Rasulullah?" Tidakkah boleh kami untuk memerangi mereka wahai Rasul? Rasulullah menyatakan, la illa antarau kufran bawahan alaikum fihi minallahi burhan. Jangan, kata Rasulullah, kecuali apabila kalian telah mendapati pada pemerintah tersebut kekufuran yang nyata, yang mana kalian memiliki kejelasan hujjah dari Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini para ulama menjelaskan sekali lagi kembali kepada kaidah yang sudah saya sebutkan di dalam mukaddimah kajian kita, kalau kita mendengar sebuah ayat atau kita mendengar sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka segera kita sadar, segera kita menyadari dan mengetahui posisi kita ini siapa. Dan di waktu yang sama kita harus sadar dan tahu bahwa hadis yang kita dengar sekarang ini tahun 1427 Hijriah itu sudah didengar oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Difahami oleh mereka. Mereka bertanya kepada Rasul apabila ada sesuatu yang masih menjadi tanda tanya. Kemudian mereka mempraktekannya dan mengajarkannya kepada yang sesudahnya dari kalangan tabi'in. Ini mereka. Perlu suatu saat diadakan kajian khusus mengenal kapasitas dan tingkat keilmuan salafus saleh. Perlu ada daurah kajian khusus yang membahas secara lengkap bagaimana tingkat kapasitas kemampuan para ulama terdahulu dari kalangan sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in dan yang mengikuti mereka, supaya kita ini benar-benar menyadari kemampuan kita bahwa kita sedang berbicara tentang agama, tidak berbicara tentang teknologi. Penting sekali. Dan itu harus diulang-ulang di tengah kaum muslimin. Di saat seperti ini maka kita sadar bahwa kita harus mengembalikan jawabannya kepada mereka, para ulama. Oleh karena itu Allah menegaskan di dalam Al-Quran, ketika terkhusus bagi kita di saat membahas masalah-masalah yang genting, masalah-masalah yang sangat berbahaya, masalah-masalah yang bisa menyeret kita kepada kesesatan apabila kita salah melangkah, untuk kita benar-benar mengembalikannya kepada ulama. Sekali lagi, bukan dai, bukan ustaz seperti saya, bukan, kepada ulama. Kalau tingkatan Indonesia ini bisa dipastikan tidak ada yang namanya ulama yang Allah memerintahkan kepada kita untuk mengembalikan masalah-masalah kita kepada mereka. Belum sampai kapasitasnya. Terkait dengan masalah sikap atau vonis pengkafiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita dalam masalah ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi peringatan keras kepada kita dalam masalah yang seperti ini agar kita tidak bermudah-mudahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abdullah ibn Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dan yang lainnya menyatakan, ayyumam ri'in qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma in kana kama qala wa illa raja'at 'alayhi. Barang siapa yang menyatakan atau memvonis saudaranya dengan kafir. Saudara di sini bisa saudara kandung, bisa tetangganya yang muslim, bisa teman sejawatnya, bisa pemerintahnya. Semua pihak yang pada asalnya dia muslim. menyatakan dirinya sebagai seorang muslim yang beragama Islam, maka dia harus diposisikan sebagai muslim, tidak boleh dikeluarkan dari bingkai Islam kecuali dengan perkara yang nanti kita akan sebutkan prosedurnya. Dalam hadis ini Rasulullah menyatakan, barang siapa yang memvonis saudaranya dengan vonis kafir, maka berarti bahaya sudah. Berarti dia sudah masuk kepada area yang berbahaya. Bagaimana bentuk bahayanya? Rasulullah menyatakan, faqad ba'a ahaduhuma, maka vonis kekufuran ini tadi bisa diterima atau terjadi atau jatuh kepada salah satu di antara duanya. Bisa menimpa kepada orang yang divonis memang benar-benar dia adalah kafir, atau jatuh kepada si pengucapnya. Kata Rasulullah dalam lanjutannya, jika ternyata vonis tersebut memang benar, orang yang dituduh atau yang divonis sebagai terdakwa kafir itu memang memenuhi syarat untuk divonis dengan vonis kafir, atau kalau ternyata tidak ada, ternyata syarat-syarat itu tidak terpenuhi, maka kembali vonis tersebut kepada si pengucap. Ini areal bahaya yang tidak boleh seorang muslim mendekat kepadanya dan menganggap remeh untuk memvonis seseorang dengan kekufuran, seorang muslim, siapapun dia posisinya, sebagai apa dia, rakyat biasakah dia, ataukah dia sebagai pemimpin, adalah bukan tugas orang-orang seperti kita, tetapi adalah tugas orang-orang yang Allah nyatakan di dalam Al-Quran, fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahlul zikir, yakni ahlul ilmi, yakni al-ulama, jika kalian tidak mengetahui perkaranya. Dalam ayat lain Allah menyatakan, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih. Jika telah datang kepada mereka sebuah berita, sebuah informasi, sebuah permasalahan yang terkait dengan umat, baik kemaslahatan umat ataupun masalah yang bisa mengancam umat, mereka segera menyebarkannya, menukilnya dari sana ke sini, menyebarkan melalui SMS, dihimbau kepada kaum muslimin di seluruh dunia pada malam hari ini untuk membaca surat Al-Fath ayat ke-26, ke-27 katanya. Tolong sebarkan SMS ini. Tolong sebarkan SMS ini. Gak ngerti apa itu maknanya, apa kapasitas hukumnya di dalam Islam. Siapa yang memberi berita? Dalam ayat ini Allah melanjutkan, walau radduhu ila rasuli au ila ulil amri, law radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastambitunahu minhum. Kalau seandainya mereka itu, kata Allah, mau mengembalikan kesimpulan jawaban permasalahan yang mereka hadapi, informasi yang sampai kepada mereka, kepada ulil amr, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama, kemudian kepada ulil amr. Siapa ulil amr? Dua pihak. Pihak yang pertama yaitu al-ulama, itu ulil amr. Pihak yang kedua adalah penguasa. La'alimahu alladhina yastambitunahu minhum. Maka pasti akan diketahui kesimpulan jawaban, kesimpulan hukum tentang permasalahan itu. Kenapa? Karena ulama itu ketika melihat suatu masalah, tidak melihatnya dari satu sisi saja. Mereka para ulama dengan sifat khasyah, sifat takut kepada Allah dan berhati-hati di dalam berbicara, memandang masalah dari segala sisinya. Ini para ulama. Tapi sayang, umat ini telah jatuh kepada larangan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut, yaitu sikap terburu-buru, sikap tidak menyadari kapasitas dirinya, sehingga ketika mendengar suatu perkara langsung memvonis, langsung menentukan sikapnya A ataukah B. Menerima informasi bahwa pemerintah negeri ini telah melakukan tindakan kekufuran dengan melakukan ini, itu, ini, itu. Bahwasanya pemerintah katanya Saudi Arabia, ini yang sering jadi sasaran, telah membantu Amerika Serikat di dalam melakukan penyerangan ke negeri Irak dengan membuka pangkalan untuk pesawat tempur Amerika Serikat. Subhanallah. Diterima oleh sebagian saudara kita muslimin berita ini. Ketika ditanya secara ilmiah, prosedur ilmiah yang islami, kelabakan dia. Ditanya, dari mana Anda tahu? Ini berita yang berbahaya. Tentang seorang pribadi saja. Ketika sampai kepada kita sebuah informasi yang kurang mengenakkan tentang dia, kita diwajibkan oleh Allah untuk melakukan klarifikasi atau cross-check kebenaran berita tersebut. Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu, yang dipanggil orang-orang yang beriman, yang sudah punya iman, yang Allah panggil, bukan ya ayyuhannas, bukan sekalian manusia. Ya ayyuhalladzina amanu, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian seorang fasik, fasik itu belum kafir, masih posisinya di bawah kafir. Jika datang kepada kamu seorang yang fasik, membawa informasi, membawa berita, fatabayyanu, tolong kamu mencari kejelasannya dulu. Di cross check dulu, benar enggak beritanya ini? Kenapa? Allah lanjutkan, antusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Nanti akibat kamu tidak mencari kejelasan yang benar, akibat kamu sembrono di dalam menerima berita, akhirnya kamu mendzalimi suatu kaum, memvonis suatu kaum, menyalahkan suatu kaum, apalagi sampai mengkafirkan suatu kaum, bijahalatin, didasarkan kepada kebodohan, tidak didasari kepada ilmu. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Nanti kalian akan menjadi orang-orang yang menyesal. Ya kalau menyesalnya di dunia, oh iya salah, aduh minta maaf. Kalau bisa minta maaf. Kalau orang masih ketemu dengan orangnya. Kalau enggak ketemu. Kalau menyesalnya di dunia, lah kalau nanti di akhirat, bagaimana kita mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah? Berita-berita yang dusta, berita-berita yang harus ditinjau ulang, terkhusus di masa seperti ini, tolong kepada kaum muslimin, jangan mudah menerima sebuah berita terkhusus terkait dengan perkara-perkara yang terkait dengan agama, terkait dengan Islam, terkait dengan masalah jannah ataukah an-nar. Maka katanya, dengan kejadian itu bahwa pemerintah Saudi Arabia telah memberikan pangkalan bagi pesawat tempur Amerika Serikat. Dengan itu Saudi Arabia telah menolong orang-orang kafir untuk menyerang Islam. Berarti, coba lihat, barang siapa yang menolong orang-orang kafir menyerang umat Islam, maka dia telah kafir. Subhanallah. Begitu ringannya di hadapan dia vonis seperti ini. Para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, sekian masalah yang lainnya. Sehingga dengan ini ada beberapa kaidah penting yang harus kita ketahui terkait dengan prosedur pengkafiran. Bahwa pertama, yang berhak memvonis seorang muslim yang telah menyatakan diri sebagai muslim, sebagai orang kafir, divonis dengan kekafiran, yang berhak adalah al-ulama. Bukan kita. Ini yang pertama. Kalau sudah kita sadar, oh masa kita enggak boleh, Ustaz? Oh enggak apa-apa, silahkan. Nanti kamu pulang ke rumah buka praktek dokter ya. Buka praktek yang lulusan dari teknik sipil, buka praktek dokter penyakit dalam di rumah. Silahkan, kira-kira ditangkap enggak sama polisi? Dalam urusan dunia saja tidak dibenarkan. Tidak main-main, ada aturannya. Kalau bukan ahlinya jangan bicara. Apalagi urusannya dengan agama Allah. Bok yao katanya orang Jawa. Semestinya Islam itu dihargai. Kalau tidak punya dasar ilmu jangan bicara. Jangan. Kalau masih modalnya itu hanya sekedar karena dia bisa berbahasa Arab, kemudian berbicara, jangan. Apalagi sekedar baca majalah. Selama hidupnya dia sibuk bekerja, sore dia baca buku terjemahan, pagi baca majalah, malam baca buletin, kemudian sudah merasa dirinya berhak. Jangan. Pertama yang berhak ini adalah para ulama. Karena Allah lah yang mengizinkan mereka. Dan kita diperintahkan mengembalikan masalah kepada mereka. Yang kedua, kita harus tahu dulu kebenaran masalah, keabsahan berita yang sampai kepada kita. Bahwa si fulan telah mengucapkan suatu kalimat yang mengandung kekafiran. Atau telah melakukan perbuatan yang menyeret dia kepada kekafiran. Cross check dulu. Kalau ternyata benar, iya benar, sudah melakukan dia. Atau sudah mengucapkan ucapan tersebut. Benar nih sudah. Secara prosedur ilmiah terbukti bahwa dia melakukan perbuatan kufur atau mengucapkan ucapan kekufuran. Maka langkah berikutnya adalah kita diwajibkan untuk menegakkan hujjah. Kita diwajibkan untuk menjelaskan kepada orang tersebut bahwa, Pak, ucapan yang Bapak ucapkan itu adalah ucapan kekafiran. Dalilnya, Pak, firman Allah begini, hadis Rasulullah begini, penjelasan sahabat begini, Pak. Atau, Pak, maaf, Pak, ya. Perbuatan yang Bapak lakukan itu adalah perbuatan yang bisa menyeret Bapak kepada kekufuran. Dalilnya ini, Pak. Quran, sunnah, pernyataan ulama. Kenapa? Karena di antara salah satu syarat dari beberapa syarat seseorang yang melakukan perbuatan kekufuran atau mengucapkan statement yang mengandung kekufuran untuk divonis sebagai kafir, salah satu syaratnya adalah bahwa dia melakukan atau mengucapkan itu di atas ilmu. Dia tahu bahwa ucapan dia atau perbuatan dia dapat menyeret kepada kekafiran. Syarat pertama adalah ilmu. Artinya kalau dia jahil, dia tidak mengerti, tidak boleh bagi kita memvonis dia sebagai kafir. Ini pertama. Yang kedua, kalau ternyata dia sudah punya ilmu tentang perkara tersebut, sudah tahu bahwa perkara ini tidak boleh dia lakukan, bisa menyeret kepada dia kepada kekufuran. Ucapan yang dia ucapkan itu bisa mengeluarkan dia dari keislaman. Dia sudah punya ilmu itu. Perlu diyakinkan dulu. Coba perhatikan betapa Islam sangat menjaga keislaman atau keutuhan keislaman seseorang. Tidak gampang main vonis. Karena takut kepada ancaman hadis siapa? Abdullah bin Umar bin Khattab. Mangka ayyu mamri'in qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma wa in kana kama qala wa illa raja'at 'alaihi. Ancaman yang sangat berat. Barang siapa yang memvonis saudaranya dengan vonis kafir, maka salah satu dari keduanya sudah masuk area, bisa yang A yang kafir si pemvonis atau yang B yang divonis. Hati-hati. Kalau ternyata vonis itu benar memenuhi syarat, maka si B yang terdakwa, yang tervonis, benar menjadi kafir. Kalau tidak, kata Rasulullah, masih ada kemungkinan kekeliruan, masih ada kemungkinan dia itu jahil, dan beberapa kemungkinan yang saya akan sebutkan, maka vonis kafir itu tadi kembali kepada pengucapnya. Nah, antum yang pakai kopiah putih di bawah, di belakang yang pakai imamah merah anak kecil, ya belakangnya. Antum. Ya, yang pegang tadi, pegang sininya. Ya, itu yang noleh. Ya, antum yang noleh. Hadis yang terakhir ini siapa sahabatnya? Abdullah bin Umar. Siapa Abdullah bin Umar itu? Apa? Amirul Mukminin. Putranya Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Naam. Kemudian siapa yang meriwayatkan, antum yang pakai kacamata? Itu lurus sini pakai kacamata belakang. Antum ya yang noleh. Ah iya antum. Makanya jangan noleh jadi gampang nunjuknya. Antum siapa yang meriwayatkan? Yang belakang pakai kacamata. Baju hijau depannya. Siapa yang bajunya hijau? Bukan ini, ini. Iya, depannya. Berbaju biru ya, antum ya. Al-Imam Muslim, Masya Allah. Alhamdulillah, berarti masih bersama saya. Kemudian yang kedua yang harus dipastikan dari orang yang akan kita vonis dengan vonis kekufuran itu, setelah kita tahu bahwa dia sebenarnya punya ilmu tentang perkara ini, tapi kenapa dia melakukannya? Diyakinkan, kamu melakukan hal ini sengaja melakukannya atau gak sengaja? Jangan-jangan dia gak sadar, dia keluar ucapan yang ternyata itu kalimat kufur tanpa dia sadari. Perlu kita yakinkan dulu. Ya Ustaz, gak usah rame-rame, gak usah repot-repot, terus bilang kafir aja. Tidak, Islam itu didirikan di atas rahmah. Islam itu didirikan di atas kasih sayang. Bukan dendam dan bukan sifat yang asal-asalan. Tanyakan, kenapa kamu melakukan? Melakukan apa? Duh, ini tadi, kamu mengucapkan begini-begini. Masa? Iya. Astagfirullah. Bisa saja dia bertaubat. Makanya jangan jarak jauh. Kalau jarak jauh ini bahaya. Hanya berdasarkan informasi dari surat kabar atau dari berita di televisi atau BBC London, suara Amerika. Jangan, berbahaya. Dicek dulu. Kenapa kamu melakukan itu? Ya Allah, saya ini lupa, enggak sadar. Maka vonis kekafiran mundur lagi. Yang ketiga, dia berilmu. Dia dengan sengaja mengucapkan hal itu. Bukan ketidaksengajaan yang dia lakukan. Ketika kita tanya kepada dia, loh, maaf Pak, Bapak ini tahu gak kira-kira bahwa apa yang Bapak ucapkan itu adalah kekufuran yang bisa mengeluarkan Bapak dari keislaman? Iya, saya tahu. Bapak tahu? Iya. Loh, Bapak sengaja melakukannya. Dalam pengertian sadar, Pak. Jangan-jangan Bapak ngelindur. Enggak, saya memang tadi sadar bahwa saya itu mengucapkan hal tersebut. Astagfirullah. Loh, kenapa Bapak lakukan? Ya, saya terpaksa mengucapkan kalimat itu dikarenakan anak dan istri saya terancam. Anak dan istri saya sedang di dalam ancaman mereka untuk dibunuh atau dicederai, yang mungkin saya tidak akan tahan ketika saya melihat kondisi anak dan istri saya seperti itu. Maksudnya apa? Bahwa orang ini mengucapkan kalimat kekufuran atau melakukan sebuah perbuatan yang bisa menyeret dia kepada kekufuran dikarenakan dia dipaksa. Sehingga dengan itu tidak boleh untuk dia divonis dengan kekufuran. Kenapa? Karena syarat yang ketiga untuk seseorang itu divonis sebagai kafir ketika melakukan atau mengucapkan ucapan kekufuran adalah dia melakukan hal itu atau mengucapkannya dalam keadaan dia bebas. Tidak ada tekanan-tekanan, ancaman-ancaman yang memaksa dia untuk melakukannya. Kalau dia terpaksa karena takut, mungkin karena lemah imannya. Wah, itu karena munafik, Ustaz. Kenapa takut? Biar aja tawakal sama Allah. Mau dibunuh istrinya, ya bunuh aja. Jangan mengorbankan Islamnya. Nah, ini karena terlalu semangat. Tapi kalau kita sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, "Wa man kafara ba'da imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman." Kata Allah. Dan orang-orang yang secara zahir telah melakukan kekufuran setelah dia beriman, kecuali mereka-mereka yang dipaksa untuk mengucapkan atau melakukan kekufuran, sementara kolbu dia, hati dia masih tetap yakin bahwa Islam agamanya. Dia yakin bahwa yang dia ucapkan tidak boleh dia ucapkan secara dalam keadaan biasa. Kolbu dia tetap di atas iman. Loh, ini yang menyatakan Allah. Yang memberi dispensasi ini Allah. Yang menciptakan orang tersebut. Yang memberi rizki orang tersebut. Memberi kesehatan kepada orang tersebut. Lah, kita kenapa gak bisa menerima? Lah, kita gak ngasih gaji orang itu. Gak ngasih rezeki orang itu. Apalagi menciptakannya. Allah yang menciptakan. Sudah memberi dispensasi. Coba perhatikan para hadirin. Begitu Islam ini benar-benar rahmah. Penuh dengan kasih sayang. Beberapa syarat ini harus terpenuhi. Jika memang benar-benar kita yakin bahwa perbuatan atau ucapan itu memang perbuatan dan ucapan yang mengandung kekufuran. Yakin di atas ilmu. ucapan tersebut, statement tersebut adalah statement kekufuran. Atau perbuatan tersebut adalah perbuatan yang menyeret seseorang dari keislamannya menuju kepada kekufuran. Yakin di atas ilmu. Maksudnya apa? Ternyata banyak masalah yang tidak sedikit dari umat Islam mengira dengan keterbatasan ilmunya, kalau tidak dinyatakan karena kejahilannya, dia menganggap itu suatu perbuatan yang bisa dengannya seorang divonis sebagai kafir. Ternyata Allah dan Rasulnya tidak menggolongkan hal itu sebagai perbuatan kekufuran secara mutlak. Ternyata para sahabat dan para ulama dari kalangan tabi'in, para imam-imam besar yang ilmunya di atas kita, takwanya di atas kita, bahkan kecemburuannya kepada Islam melebihi kita. Kalau kita ini kecemburuannya mungkin kecemburuan yang dibuat-buat aja. Orang akan semakin cemburu kepada Islam kalau dia semakin tahu Islam. Dia akan cemburu kepada syariat Allah kalau dia semakin mengerti tentang syariat Allah dan berusaha mengamalkannya. Sekarang secara jujur, maaf saja, kita ini masih banyak syariat Islam yang belum kita terapkan. Banyak. Banyak daripada syariat Rasul yang masih kita abaikan. Kadang-kadang dia sadar bahwa dia melanggar. Ketika ditanya kenapa Bapak melanggar, ya repot sih, saya mau menerapkan begini tetapi di tempat saya bekerja gak boleh seperti ini. Nah, jadi dia sendiri belum menerapkan syariat Islam pada dirinya. Berarti dia sendiri telah dikalahkan oleh hawa nafsunya. Padahal Rasul memerintah. Dia menyatakan, iya saya faham. Tapi kalau saya begini maka saya tidak bisa mencari rizki. Subhanallah. Banyak ternyata syariat Islam yang belum kita terapkan. Kalau kita mau jujur. Lah, sekarang ini ada sekian masalah yang dianggap oleh sebagian aktivis-aktivis Islam, saya tidak nyatakan orang-orang awam, dianggap oleh mereka sebagai perbuatan atau pernyataan kekufuran, sehingga dengan itu mereka memvonis banyak pihak sebagai kafir, terkhusus pemerintah-pemerintah muslimin di muka bumi ini divonis sebagai kafir, kemudian berkelanjutan berhak untuk ditentang, berkelanjutan sampai dihalalkannya darahnya dan melakukan penyerangan-penyerangan. Berentet kesalahan demi kesalahan. Terus, kemaksiatan mengundang kemaksiatan yang berikutnya. Kemaksiatan pertama dia tidak mau belajar dengan sungguh-sungguh. Kemaksiatan kedua dia meremehkan ulama dan kapasitas ilmu ulama. Kemaksiatan berikutnya yang didatangkan oleh kemaksiatan sebelumnya adalah kemudian dia berucap, berhukum, bersikap dengan tanpa didasari ilmu. Kemaksiatan berikutnya akhirnya dia memvonis saudaranya sebagai kafir. Kemaksiatan berikutnya akhirnya dia membunuh saudaranya, menyerang pemerintahnya, mengebom pemerintahnya. Mati saudaranya sendiri seiman. Coba kita perhatikan berentet. Perlunya kita berhati-hati dalam masalah seperti ini dan kemudian kita sadar bahwa memang menuntut ilmu Islam itu wajib. Menuntut ilmu agama tidak boleh dijadikan sebagai sambilan. Menuntut ilmu agama bukan khusus bagi orang-orang pesantren. Semua yang namanya muslim, semua yang telah menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah harus belajar apa itu la ilaha illallah, apa maknanya, apa konsekuensinya, apa yang bisa menambah kekuatannya, apa yang bisa menggugurkannya. Apa itu muhammad rasulullah, apa maknanya, apa konsekuensinya. Apa yang harus dia lakukan? Dia harus belajar. Tidak boleh dijadikan sambilan. Wallahu a'lam bissawab. Semoga yang kita kaji ini dianggap dan dinilai oleh Allah sebagai ibadah, dan kita berharap apa yang kita pelajari ini digolongkan oleh Allah sebagai ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.